Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Nuril huda wa syamsul duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Sadatal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan pinisepuh ingkang dipun takzimaken, pejabat pemerintah saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Krembung, Pak Kapolsek saha sedaya anggotanipun ingkang kita hormati, kepala desa, para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, sahibi dakwah panjenenganipun Bapak Kiso sekalian Ibu Kamilah soho keluarga lan manten kekalih ingkang berbahagia, sahabat-sahabat Banser, matur suwun bantuan lan pengamananipun. Para tamu undangan, bapak ibu sederek-sederek kula sedaya jamaah ingkang sanget kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Monggo kita niat ngaji dalam rangka syukuran nikah antawisipun Mbak Siti Irmawati kalian Mas Doni Purwanto. Todongakne manten kekalih mugi-mugi saged bentuk, saged bina keluarga ingkang sakinah, mawaddah, rahmah lan barokah. Amin Allahumma. Para rawuh sakjane wong kuwi umpama kok embah ra dirungokno kok. Kula matur mboten dangu-dangu. Sekedap mawon tolong diperhatosaken nggih. Sakjane wong iku umpama kok gak rabi ngono ya gak apa-apa. Masalah pengin ya kena dimpet. Kepingin dimpet, engko suwe-suwe lak lali. Lah nek wis kadung wani rabi, kadung wani nikah, niku nggadah tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang sangat berat. Nggih menika mbina keluarga bahagia. Keluarga niku nek mboten bahagia sing susah mboten sing bina keluarga niku mawon. Wong tuwane ya melu susah, mara tuwane ya melu susah, dulur-dulure, keluargane, bahkan kanca-kancane, tangga-tanggane melu ngrasakno susah. Nggih napa nggih? Mula bina keluarga bahagia niku berat. Saking berate sampai digambarno an-nikah kal jihad. Nikah iku koyok perang. Saking abote merangi hawa nafsu. Menungso niki duwe nafsu elek sing kudu diperangi. Napa kata diantarane sering kula aturaken bahagia niku rak kudu njaba jero. Nggih napa nggih? Lah menungso niki watake seneng dandani njaba tapi gak seneng dandani jero. Seneng ngapiki njaba tapi gak pati seneng ngapiki jero. Rata-rata sing didandani njabane tok diapik-apiki, jero gak pati dipikir. Sampai ibu-ibu lho. Lek kate petuk wong jaba, kate petuk wong lanang liya, dandane yo apik-apik, kaya bengi iki dandane wayu-wayu kabeh. Soale kan kate petuk Anwar Zahid. Tapi nek kate petuk bojone dhewe lho, gak gelem dandan. Pengok-pengok yo ditokno. Tengik-tengik, basin-basin yo ditokno. Delokan wong wangkal lek gawe omah sing diapiki mesti lak terase. Njobone sing diapiki, jero elek ya wis sing penting terase apik. Padahal nek diangen-angen terase yo cuma jagani wong liwat. Nah wong liwat kok dipenting-pentingno. Timbangane ngono ya wis gak usah bangun omah nang bangun teras ngono. Apik karo wong jaba gak gelem apik karo wong jero. Sampe wong wangkal nek ndek dhuwit diutangi wong liya, diutangi wong jaba ya gampang ngekeki. Bareng sing ngutangi dulure dhewe, keluargane dhewe, gak dikeki. Alasane wedi nek gak di lho ya. Wonten mboten sing ngoten niku. Mboten, iki wonge teko kok. Pokoke wonge gawe kodhong rupane kuning. Nek iso apik iku kudu njaba jero, ya apik njabane ya apik. Apik zahir batin, nyaut sayang. Ya apik njabane ya apik jerone. Nek iso. Lah nek gak iso njabae gak pati apik gak apa-apa. Sing penting jerone apik. Mergo sing dinilai Allah niku mboten njaba. Sing dinilai Allah iku jerone. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Hadis suka maqal. Gak ngerti ya wis. Nek iso klambine apik, wonge ya apik, iku jenenge apik njaba jero. Njaba klambine apik, jero wonge apik. Nek iso. Lah nek gak iso kelambi gak pati apik ya wis, sing penting wonge apik. Aja nganti kapien kelambi. Halo. Mbok gak digatekno kok. Aja nganti kapien kelambi sampai diomong wong akeh. Eman ya kelambi kaya ngono apike digawe wong iku. Kapien kelambi. Wong sak apik-apike kelambi ku lho. Lek digawe wong nakal terus wonge digepuki wong sak pirang-pirang. Ya sak klambi-klambine kata digepuki. Masa klambine ditetel sik wonge lagi digepuki. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Klambi ku opo sih? Ayo coba saiki bapak-bapak, mas-mas, aman tak bedheki. Umpama sampean ditawani wong wedok loro, wongon milih salah siji. Sing siji wonge klambine apik tapi wonge elek. Siji wonge wayu tapi klambine elek. Pilih sing ndi? Oh wonge ayu klambine apik. Heeh, iku wis dirabi wong. Wong iki kari loro kok. Wonge ayu klambine elek, wonge welek klambine apik, pilih sing ndi? Sing ayu masih klambine elek. Klambi elek gak ya wae, sing klambi ki apa? Wong wedok ayu gak klamben yo gak apa-apa kok. Malah lek wis dadi bojo lho, klamben rapet-rapet yo dikon mudhar ya ngono. Nek iso apik njaba jero, nek gak iso penting no ngapi injero. Lah wong wangkel ini senengane lak ngapi injobo. Awak ini jobo, jero ne apa? Roh, ati kun jero. Lah rata-rata wong wangkel masuk tahu mikir roh, masuk tahu mikir ati. Ngepret. Awak jobo lek ngapi didusi, diluluri, dimangir, di lotion, gaya pengharum helek. Urung sing cap daun sirih. Apa mana daerah rai gini? Didempul gak karo-karuan. Lambene dicet, alise diaspal. Pipi kiwa tengen pasangi lampu. Untu dipagri. Ngunungku sing masang ide palsu sing anti badai. Tempelnya dadi lek niku kedep sih kaya kepeting mlaku ngene. Iku mek njoba, tapi roh gak didandani. Ati gak diapiki. Ngapunten. Lah wong jero sing paling kudu diapiki niku sinten? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Apik-apike sira kabeh. Iku wong sing paling iso ngapiki keluargane dhewe. Lah aku iki dawuh Kanjeng Nabi, wong sing paling iso ngapiki nang keluargaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya terutama bojo Bapak Ibu. Sing dirasakno bojo iku ya njaba jero. Tapi sing paling kena dirasakno duduk njaba. Endi? Jero kok. Makane ana wong lanang kok wanteng gagah gede dukur. Duwe bojo wedok welik cilik indik metekel kunting jembauris cerewet sisan. Ngapunten. Tapi sing lanang yo sayang, cinta yo bahagia. Sampai digojloki kanca-kancane. Cak, cak. Duwe ingon-ingon kaya ngono kok telaten. Cara aku yo tak tuntun nang pasar sapi kok. Jawabe yo apa? Aja ngono. Ancen awakmu nyawang jobohe, awakmu gak weruh jerone. Anek jerone bojoku iki didu ambek bojomu, susuk, Bro. Ancene dekne wis ngrasakno jerone. Mbah, apane? Nomor loro. Watake menungso elek sing kudu diperangi. Bu. Sampeyan ngrungokno? Nggih. Ya monggo, Mas. Saya paham betul karena memang jamaahnya kebanyakan ibu-ibu, maka saya berdiri karena ibu-ibu kan lebih suka yang berdiri. Jadi ngene. Watak eleke menungso sing kudu diperangi nomor loro. Pengen difahami tapi gak pengen memahami. Njaluk dingerteni tapi gak gelem ngerteni. Akeh to wong ngomong. Saman ku ngerti aku, saman ku paham aku, tapi dekne dhewe gak gelem memahami, gak gelem ngerteni. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kadang nanti anaknya diomongi, yo ngono iku bapakmu, gak tau paham. Harus saling memahami dan saling mengerti, nek kepingin bahagia. Bapak ibu jaman sekalian, macan niku galak, gini apa nggih? Macan niku kereng, gini apa nggih? Tapi sak galak-galake macan, sak kereng-kerenge macan, nurut nang pawange. Tunduk nang pawange. Lapo macan sing galak sing kereng kok nurut nang pawange, tunduk nang pawange? Soale pawange mahami macan. Pawange iso ngerteni macan. Makane Bu, sak kereng-kerenge wong lanang, sak galak-galake wong lanang, apik karo bojone. Janji sing wedok iso ngerteni, janji sing wedok iso memahami. Bapak, sak cerewet-cerewete wong wedok, sak gondok-gondokane wong wedok apik karo wong lanang, janji sing lanang isok mahami, janji sing lanang isok ngerteni. Lah mahami niku angel, ngerteni niku angel para jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mergo mahami niku angel, mergo ngerteni niku angel. Mula nek ora paham, ora ngerti, ngomongo. Takon ngomongo nang takon. Pak, sampean ki njaluk tak apakno. Kok apa kuwi? Bu, sampean niku kepengin ya apa ngono? Mbok gak dirungokno kok. Bu. Lah sakniki niku wis kathah wong lanang yo gak gelem ngrungokno omongane wong wedok. Wong wedok gak gelem ngrungokno omongane wong lanang. Lah nek ngrungokno omongane wis gak gelem, apa maneh mahami, apa maneh ngerteni? Kadang ana wong wedok ngomong ngene-ngene sing lanang iso ngamuk-ngamuk kok ngomong terus. Cerewet gak mari-mari. Terusno lek ngomong, tak suwek lambemu sisan. Lah sing wedok wani, suwek apa pengen tak odot. Lho bahagia teko ndi wong uripe cuma suwek-suwekan karo odot-odotan. Lah mangkane tak baleni, bina keluarga bahagia niku repot. Saking repote ganjarane kaum wedi nek iso bina keluarga bahagia. Muga-muga sing rawuh kabeh iso bina keluarga bahagia. Tuba liman asbaha hajan wabata ghozian. Bejo kemayangan, bejo kemayangan, bejo kemayangan. Lek ana wong isu-isu oleh ganjaran haji, bengi-bengi oleh ganjaran perang. Uang nang angger isu oleh ganjaran haji, angger bengi oleh ganjaran perang. Bendino, haji nang bendino. Sapa iku? Ya uang sing iso mbina keluarga bahagia. Rajulun du'ayalin qani'un masturun yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Uang sing iso mbina keluarga bahagia. Cirine ana telu. Enten pinten? Enten pinten? Nomor siji qani'un. Nomor loro masturun. Nomor telu yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Siji qani'un. Nerimo. Puas. Marem nek cara wangkal. Wong lanang marem nang wong wedok, wong wedok marem nang wong lanang. Suami puas sama istri, istri puas sama suami. Iku aja dianggap sepele lho ya. Marem iki gak gampang. Akeh wong lanang rabi nang wong wedok wis oleh 8 tahun, tapi sik gurung marem. Sampai koncone ngomong, "Mas, duwe bojo ayu ning ngono ndane senenge." Nek jawab ya apa? Seneng apane? Wong aku oleh iku ya keblondrok. Ya salahku dhewe biyen nglamarku kebengen. Yo. Ana wong wedoke rabi wis 8 tahun, ngono gurung marem karo bojone. Mbah mergo kurang jebobok, mbah kurang atos, mbah kurang kurang servisane. Bu. Bu. Duh. Marem iki penting. Ya Allah ya Karim. Marem iku berarti nerima, nerima iku berarti syukur. Lek syukur mesti ditambahi nikmate dening Gusti. Wau ayate mun diwaos kalih qori la in syakartum la azidannakum. Pokoke sampean angger pinter syukur nikmat-nikmate Allah ditambahi kenikmatanmu dening Gusti Allah. Bu. Wong lanang nang disyukuri, dimatur suwune, ya tambah bangga, tambah semangat. Padha ae, Pak. Wong wedok nang disyukuri, dimatur suwune, ya tambah bangga, tambah semangat. Mbok gak dirungokno kok. Ana wong lanang nang diomongi sing wedok ngene. Cak. Wis salah, Cak. Saman nyambut gawe wis gak usah ngoyo-ngoyo. Aku lho saman belanjani pira-pira wis matur suwun, aku oleh bojo saman wis matur suwun. Umpama saman gak gelem ngrabi aku ya terus sapa, Pak, sing kalu nang aku? Sawemangat ngono ku nglanang. Kudu kudu ngingoni terus. Ya sembolah di rambak-rambak no godhong pring ta. Di retno damen no. Ndek duit piro e gak eman. Kekno kabeh. Wis ta pokoke sawah sak parine kekno. Ayo jawab. Kandang sak sapine moh ra semangat. Sawah sak parine kandang sak sapine garasi sak mobile toko sak isine omah sak isine katok sak isine sing wedok marem lha ana wong wedok ngomongi sing lanang ngene sing lanang mesti murang-muring cak enak yo dirapi wong sugih enak kaya kancaku dirapi wong sugih rong taun omahe wis tingkat telu mobile papat mas-masane pateng krompyong pancene wong ya bejo-beji lha nek kancaku iku tiba bejo nang aku le sampean iku tiba beji wong lanang ning diomongi ngono ya lara males nambakno gering tambah tepak gering kan mingkem nek kepaksa tombo ya ora usah nang dokter entek-entek duit cukup puskesmas. Ora waras penyakitnya parah ana puskesmas. Puskesmas sing katane pusing kesel masuk angin. Pusing kesel yo masuk angin. Pokoke sing marem-marem niku tegese syukur. Lah syukur niku diomong apike, nek diomong apike tambah apik. Nek diomong eleke ya mundak. Sampe nek sering krungu ayat Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Niki sering kula aturaken. Ibu, wong wedok nang disyukuri tambah api, wong lanang yang disyukuri tambah api, estu nggih. Ibu-ibu sama rungokno ana wong lanang yang sama sama ngomongnya api engko bojo sampean tambah api. Mas, aku suweneng oleh bojo sampean. Taman ki wis ganteng akas. Padahal rupane yo biasa. Tapi yang diomong ngono, sampean ki wis ganteng akas. Deloken wong lanang akas iso nggo warit, nggo lenggis. Apa-apa dicukiti kabeh. Semangat mergo diomong apike. Nah diomong elek ya tambah elek, Mas. Aku rugi oleh bojo sampean. Wis elek bler. Deloken wong lanang nek metu teko omah kluyur-kluyur-kluyur terus lungguh nang perapatan lenger-lenger nganti dirubung laler. Wis gak semangat apa-apa wis. Ya padha ae, Pak. Wong wedok nang sampean ngomong apike engko lak tambah apik, Dik. Bojo-bojone wong lanang nang donya ki aku kok iso oleh bojo sampeyan. Aku mik kaya ngene nang oleh bojo sampeyan. Sampeyan iki wis ayu, sregep. Masak. Iya, ayu, sregep. Engko delokan wong wedok terus jentit. Diarani sregep langsung nang pawon, korah-korah, olah-olah, isa-isa, umbah-umbah, nyapu. Sopo-opo digodhoki kabeh. Diarani sregep nang usung-usung. Kabeh-kabeh digotongi. Kadek diarani ayu langsung mlebu jeding. Waduh si resik nek kosokan nganggo kreweng, serok-serok. Mundak merecet melincet kabeh. Mlebu kamar ngedep kaca ambek tutal, tutule ndeteng-ndeteng. Tambah ayu mergo ndeteng. Nek wong wedok nanti omong elek tambah elek. Heh. Rupamu elek, malesan. Enggak terus gelimbung. Emoh apa-apa. Masak emoh, nyapu emoh, korah-korah emoh, anak nangis ya dijiarno. Kok nadus sih lo gak gelem? Wis kate maghrib, nang adusa, mah, wong elek kok adus. Ngelarakno ati kok gak mari-mari. Anak lak ngono sih. Saman bengi-bengi ngene iki ketok anak nyekel buku ya. Mbuh sinau, mbuh enggak. Neng diomong api anak ibu sinau nak, pinter engkok diwoco sampai keturun. Kadang ibu-ibu gak ngono kok anak wis nyekel buku nang dilokno. Ngono kuwi namung cekel tok. Ditontoki gambare gak diwaca. Anakmu ya kluyur-kluyur ngelek gunting, ya bukune dadi layangan. Nomor loro, tandane keluarga bahagia niku mas turun. Aib keluarga tertutup. Semua keluarga pasti punya aib. Kabeh keluarga niku ana eleke. Nah, keluarga itu terbentuk dari suami dan istri. Suami ono ele, istri ono ele. Gini apa gini? Rungokno, keluarga bahagia niku bukan berarti gak duwe ele. Keluarga bahagia niku bukan berarti gak no ele. Soale kabeh keluarga model ya apa ae mesti ana eleke. Tapi keluarga sing bahagia kuwi ana eleke ning eleke ketutup. Maratua nutupi eleke mantu, mantu nutup eleke maratua, besan nutupi eleke besan, suami nutup eleke istri, istri nutup eleke suami. Ngapunten, kadang ana besane senengane ngeler ke elekane besane. Eh mbak, duwe besan siji gak ketepaan. Lapo sih dek, masa aku meronong gawa gedang rojo, mulai terima oleh telo. Enten buatan saya ngoten kali besane. Entan, kiwangi kudungi kuning pokoknya. Besane dewe kok dilerelek. Rungok eno toh. Mulane, suami nutup eleke istri, istri nutup eleke suami. Wong lanang-lanang sampean nek ditakoni sapa ae terkait bojo sampean, aja pisan-pisan diomong eleke, tapi omongno apike. Mas, lah bojomu ya apa tibake, Mas? Alhamdulillah. Bojoku wis jan cocok karo ipenku. Ngepres modele. Ngepres, Mas. Gak tau breset. Ngono. Mau ditakoni api-api, Mas, lah bojomu ya apa kabarnya, Mas? Breset cak, breset. Breset iki aja diomongno. Wong breset iso dibenakno kok sikan. Iso didemakno. Wong wedok yang ngono padha takoni omongno apike. Nduk, lah bojomu kabare ya apa, Nduk? Alhamdulillah, Mbak. Bojoku ki tibake gak ngetarani. Mbak nang ngono yang kuat modele. Nang super jumbo. Kuat, nek wiridan kuat. Katik loman, aku durung jaluk wis dikeki. Ngono. Aja kok ditakoni awe-awe. Nduk, lah bojomu kabare ya apa, Nduk? Masya Allah, Mbak. Mbak, dongakno aku sabar ya, Mbak. Mbak, dongakno aku kuat ya, Mbak. Yo. Tibake ya mok ragangan tok, Mbak. Mbak ragangan tok. Wis gak iso obah. Aku balak-balik keturun kesuwen ngenteni. Iki sing diguyu sing blok ndi sih? Pokoke eleke ditutup nomor 3. Ya gak melu nyangoni aja cerewet. Tandane keluarga baike iku yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Wong lanang petuk sing wedok iso guyu, wong wedok petuk sing lanang iso guyu. Rungokno, suami ketemu istri bisa tersenyum, istri ketemu suami bisa tersenyum. Guyu karo bojo. Iku ketok elak gampang, guyu ku lak gampang sih. Yo gampang wong kare jedhetno lambe. Tapi prakteke angel. Kenyataan ya, akeh wong lanang pinter guyon karo kanca-kancane, tapi gak iso guyon karo bojone dhewe. Tepak goyon rame nduk warung ambek kanca-kancane yo lekek-lekek ha ha ha ha ha. Ana sing wedok liwat mingkem langsung bongkoh bojoku liwat. Mung ketok bojomu dhewe kaya ketok mak lampir. Padahalne ambek kanca-kancane pinter guyon. Akeh wong wedok pinter guyon karo kanca-kancane, tapi gak iso guyon karo bojone dhewe. Ya wong wedok iku pantese ngene sih tepak wong wedok ning omah ngerti sing lanang teko suweneng guyu. Alhamdulillah bojoku wis teko. Nang omah diresiki, bayang-bayang ditowopakno, ditebasi, bantal ditoto, kayak minyak wangi ces. Anake diobrahi ngalih-ngalih bapakmu teko kan nanya kira. Mesti nak ngono, tapi gak kabeh wong wedok iso ngono. Kadang ana wong wedok ndok omah ngerti sing lanang teko, atine ngedap innalillahi wa inna ilaihi raji. Penyakit teko meneh. Guyon ketoke remeh. Tapi kok digedhek-gedhekno nang gone agama. Sampai ganjarane guyon ambek bojo iku ngungkuli iktikaf nggone Masjid Madinah. Masya Allah. Ana apa? Wong guyon ae kok ganjarane ngungkuli nang gone ngungkuli iktikaf nggone Masjid Madinah. Ngeten Bapak Ibu jamaah. Nyawane keluarga iku musyawarah. Keluargane sapa ae kapan ana masalah kok gelem musyawarah, berarti keluarga iku urip. Lah nek ana masalah kok gak gelem musyawarah, berarti keluarga iku mati. Tak baleni, tak baleni. Keluargae sapa wae lek ana masalah apa-apa kok gelem musyawarah, gelem rundingan, iku tandane keluarga urip ana nyawae. Nah, keluargane sapa wae kate ana masalah apa-apa gak gelem musyawarah, gak gelem rundingan, iku tandane keluarga mati, gak ana nyawae. Lah padahal guyon niku luwih gampang timbang musyawarah, nggih napa nggih? Guyon niku luwih gampang timbang musyawarah. Lah nek guyon karo bojo ae gak iso, apa maneh musyawarah? Tambah gak iso. Lah nek apa-apa gak gelem musyawarah, keluarga iku gak ana nyawane, dadi keluarga mati, ana keluarga mati. Lanang wedok sak bojone kate lunga kate metu sing wedok wis doan dan gak karo-karoan leh make up ya diayu-ayuno karepe ya bojone cek bangga kemenoren begitu metu teko kamar sing lanang kan ngenteni wis kesuwen ngono ku langsung komen kate main kethek ogleng nandi kon kaya tandak bedes ae yang ngamuk ya wong wedok. Wong wedok sering njaluk pertimbangan, Mas. Dukuran ini tak setelingi suara ini apa tak gak masuk. Nek keluarga urip, wong lanang gak usah kangen ngomong. Tu ono jempol. Ngene iki wong wedok wis. Eh Mas, aku nggae kudung iki cocok tak gak. Jempolmu tokno. Ngono tok. Enggak kok kadang-kadang. Mas, ngisoran iki gawe klambi iki cocok tak gak Mas. Ngene iki sing lanang nek jawab gregetno kok. Ya mbuh. Aku nggae sandal iki apik ya Mas. Sandalan ambek gak ya gak ono bedane. Padha wae jare sing wedok. Iki wong tak gedebok ya. Keluarga mati. Mulane guyon karo bojo iku ganjarane gedhe. Wis engko tutuk oman nanti praktekno. Bapak-bapak bojomu nang sereten jan nang kamar, nang jan guyon mbok demeken apane ngono. Sing penting iso muni klutuk-klutuk. Cekiki cekiki cekiki ngono. Terus keruntel keruntel. Kau budi ganjaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane manten kekalih lan manten-manten kawak. Nikah iku awal kebahagiaan. Mergo dasare wong lanang butuh wong wedok ya butuh wong. Ayo to sayang nyaut. Nikah iku awal kebahagiaan. Mergo dasare wong lanang butuh wong wedok ya butuh wong. Dinikahno atine saweneng. Ancane menungso iku unik kok. Waktu isih cilik ana undang-undang. Arek lanang dolenan karo arek padha lanange. Arek wedok dolenan karo arek padha wedoke. Lah ngoten to nggih. Sek cilik lho bareng wis gedhe kok dioplos. Bu. Nang mbok gak dirungokno kok. Biyen peraturane waktu saya cilik lak ngono sih. Undang-undangnya waktu saya cilik. Arek wedok dolenan padha wedoke. Kumpul padha wedoke. Arek lanang dolenan padha lanange. Kumpul padha lanange. Bareng wis gedhe kok dioplos. Bu. Saman yo wis tau dolenan karo wong lanang. Saman angen-angen kudu guyu dhewe. Kok ana acara ngene bareng. Hoi. Sama nangen-nangen kok aku tunggu yu dhewe. Kok antek ana acara ngene bareng ya ya ngono. Nikah iku awal kebahagiaan. Wong nikah niku mbah ra dirungokno kok. Nggih apane wong sama nyawang wong putih-putih sing lagi teko iki mau kok. Aku pura-pura gak ngerti. Maksudku cek gak mecah konsentrasi. Ya ngono teko kari manggon kono. Ya ngono iku wong nek wis mari kaji ya ngono iku. Nek sampean kan durung ya nglempoh-nglempoh nduk kono. Gak penting. Halo. Halo. Dilanjut mboten iki? Nggih. Nikah iku awal kebahagiaan. Mulane wong mari nikah niku rata-rata mundak ayem, mundak seneng deloken. Sing lanang yo ketok mundak seger, mundak lemu, ketok ganteng. Sing wedok yo ngono, ketok mundak montok, mundak semok, mundak ayu, mundak bersih, mergo atine seneng rata-rata mari nikah lak ngono. Tapi nggih mboten jarang wong mari nikah tambah susah. Ono arek lanang jokoe gawaga gedhe dukur belenga-belenga. Bareng nikah oleh telung wulan iso mundak kuru kaya pitik kena pegeringan. Sampai kupluke lolodok. Nah, keluargane yo kaget, nak, lek ndasmu kok kimpes ngono, nak. Lek lek mau terus-terus nang iso kari kuping tok yo. Mergo susah. Ana arek wedoke prawane wayu, kemrusuke bae semlohe aduhai imut Yahud bae nol menol semak kebelenok kemontok kemontok kemontok molak ingis-ingis mentong-mentong mablem-mablem bae nol denok-denok deblem. Lho barang rabi oleh petang wulan iki lho. Iso rusak kabeh. Melakune begagah-begagah. Jerene yo kakan digasak ya ambek sing lanang. Mergo susah. Mangkane tak baleni nikah iso dadi awal kebahagiaan nek rukun. Mangkane membangun kerukunan harus didahulukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Biyen zaman Nabi Musa niku nate wonten kejadian paceklik krisis berkepanjangan. Donya suwe gak ana udan. Wit-witan padha mati, kewan-kewan akeh sing mati. Manusia kekeringan. Gak ana banyu. Akhire Nabi Musa ngajak santri-santrine, ngajak umate salat istisqa, ndonga nyuwun udan dateng Gusti Allah. Mboten diparingi udan. Salat istisqa melih, ndonga melih, tetep gak dikai udan. Salat istisqa maneh, ndonga maneh, tetep gak dikai udan. Terus Nabi Musa matur, "Ya Allah, kula kalih umat sampun salat istisqa, sampun ndonga nyuwun jawah. Kok mboten diparingi jawah, Gusti?" Gusti Allah dawuh, "Musa, awakmu karo umatmu salat istisqa balak-balik ndonga kaya apa? Gak kira tak kaya udan." Wonten napa Gusti? Soale umatmu ana sing senengane rasan-rasan, senengane fitnah, umatmu do gak gelem rukun. Sinten Gusti umat kula sing seneng rasan-rasan? Kula cekle wong kok mbonton ni udan. Jare Gusti Allah, "Musa, aja ngono. Aku yang ngerti wonge, tapi awakmu gak tak omongi. Engko lek tak kandakno, berarti aku lak ngrasani." Nah, Gusti Allah niku apian. Gusti Allah ngelarang ngrasani, Allah dhewe gak tau ngrasani. Seje karo wong wangkal. Menging ngrasan-rasan tapi dhewe ngrasani. Nah, ajak-ajak salat jamaah tapi dhewe gak tau salat. Ajak-ajak rukun tapi dhewe gak gelem. Apa winter narik urunan tapi dhewe gak melu. Wonten mboten? Kudunge warna apa? Halo. Halo. Ngrasane iku aja dianggap sepele. Ngrasane iku gak dosa cilik. Dosa gede. Pokoke dosa-dosa sing ketulis ndonggone Al-Qur'an iku dosa gede, minal kabair. Lah ngrasane iku ya ketulis ndonggone Al-Qur'an, makane aja dianggap remeh, aja dianggap sepele. Bu. Bu. Alah mek ngrasani ae kok. Biasane sampean lak ngono. Kok mek to? Ngrasani aja dianggep mek. Iku pirang-pirang mek iku. Malah dosane ngrasani niku angel berese. Tobate repot. Sampeyan ngono. Mateni wong iku dosa gede. Tapi sekali taubatan nasuha diterima Allah, beres urusan mari, selesai. Zino dosa gede. Taubatan nasuha diterima Allah, beres urusan selesai. Mendem dosa gede. Singgulina mendem mantuk-mantuk. Muga-muga waras mari ngene. Tapi sekali taubat, taubatan nasuha diterima Allah, beres urusan selesai. Mari urusane wisan. Lah nek ngrasani repot. Berese iku repot. contoh wis contoh. Ana wong ngrasani aku. Wis kodhong abang ambek kodhong kuning. Nah, sing duwe inisiatif iki kodhong abang. Lah kodhong kuning iki dijak ngrasani aku. Mbak, Mbak kodhong kuning, Anwar Zahid iku ngene. Jari kodhong kuning, "Masak, Sen?" "Iya." Aku lek gak weruh dhewe ya gak kira ngomong. Nah, akhirnya kudung abang gemeton, ya Allah lapo aku kok ngerasani wong kok ya kapiken awakku. Tobat nang Gusti Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah Gusti kula tobat nyuwun ngapura Gusti, nyuwun ngapunten. Kula mari ngerasani Anwar Zahid Gusti, padahal Anwar Zahid yo gak tau nyalahi kula, gak tau ngrugekno kula. Ngapunten Gusti. Tobatnya diterima karo Gusti Allah. Nah, berarti tobatnya lak wis 50%. Mari ngono dekne mara nang aku. Jaluk sepura nang aku, anjane sing disalahi aku, sing dirasani aku. Ngapunten nggih, kula mari ngrasani sampeyan. Tak sepura wong, aku apian. Nggih, tak sepura. Wis gak apa-apa, Mbak, biasa. Aku diomong wong ngono kuwi sarapanku ket biyen. Dilokno, dihujat, dibuli, ket biyen. Makane saiki ana kiai dibuli ngene-ngene, gak kaget, aku wis tau ngono. Tunggale saiki ana sing viral. Aku yo gak kaget, wis tau. Malah biyen sik jaman HP jadul, HP ungkal iki lho. Sik lewat bluetooth, gurung ana wong viral Anwar Zahid viral disian. Yo. Di zaman semono viral iku gak gampang. Wangel iso nyebar wong HP sik cek ungkal iki. Mek lewat bluetooth ngono ae. Gorongan wong viral, Anwar Zahid wis viral sik. Lah nek saiki viral yo gampang wong HP Android kabeh canggih. Saiki langsung share lep tutuk Amerika tutuk ndi-ndi. Gampang. Sampean pengen viral gampang. Ayo mung gak omrene aku antemono saiki. Yakin langsung viral sampean. Ono ah sing pengen viral. Gampang saya ingin kepingin viral, makanya aku gak kaget, harus tahu. Makanya omong-omong saya hati-hati sama saya ini, keprojot titik bisa rame jadi masalah. Kemana tukang ngomong kayak aku ini, resikonya besar, makanya cara bayarannya larangnya ya pantas. Jadi, kan. Gak usah keplok, gak penting. Resikonya abot kok ya. Es tak sepura Mbak, gak apa-apa. Aku biasa, ngono. Berarti dekne kan wis 100% tobat yang Allah njaluk sepura diterima. Njaluk sepura nang aku tak terima. Berarti lak wis 100% tobaté. Apakah urusannya beres, selesai? Belum. Lah kok belum ya apa? Wong wis tobat nang Allah, njaluk sepura nang dirasani. Kok belum beres? Belum. Kodhong koning sing dijak ngrasani kuwi lho iso mandek tagak. Ate kodhong kuning gak iso mandek tau terus disebarno. Kodhong abang ya oleh dosa, soalnya sing modali dekne. Misale saking kuwatire kodhong abang iki mari tobat yang Allah njaluk sepura nang aku terus moro nang kodhong kuning. Mbak kodhong kuning, aku wingi lak mari ngrasani Anwar Zahid ambek sampeyan. Iya, ana apa? Aku njaluk tolong Mbak ya, aja diomong-omongno wong. Soalnya aku tobat yang Gusti Allah, aku ya mari njaluk sepura nang wonge. Tolong aja dikandakno wong ya Mbak ya. Jare kodhong kuning, insyaallah. Lah insyaallah wong wangkal. Iki iso mandek temen taga. Lah kodhong kuning duwe kanca akrab kodhong ireng. Gak terus yang ngomong, Mbak kodhong ireng, aku lo diomongi kodhong abang Anwar Zahid iku ngene. Iya ta? Iya. Cuma aku pesen aja diomongno wong lho ya, iki gak sampean gak kira tak omongi, aku percaya nang sampean. Aja omongno wong temen lho ya. Jare kodhong ireng, insyaallah. Lah kodhong ireng insyaallah iki insyaallah temen mandek taga. Ngono lho. Ha kodhong ireng duwe kanca akrab kodhong biru. Kodhong biru. Jarene kodhong kuning iki Anwar Zahid ngene. Tapi sampean tok sing tak kandhani, aku percaya nang sampean. Iso jote kandhakno wong lho ya, temen. Jare kodhong biru, insyaallah. Lah insyaallah kodhong biru mandek ta, wong kodhong biru duwe kanca kodhong ijo. Lah iki akhire sak wangkal insyaallah kabeh. Iki menit dosane nang akhirat kaya ngelumpuk. Mulane akeh-akeh wong wedok mlebu neraka ku gara-gara gak iso njaga cang. Jogo cangkem ancene wangel, Bu. Cangkem jogo wangel. Wong wis lara nemen parah. Lambe iki sik iso ndermimil sian. Padahal wis lara nemen. Ancene wong iku kurang ngajar, temen-temen. Kurang ya apa sih, sik mentolo. Wis gering iki lho. Angel jogo cang matik cangkem gak ono selerekane. Ya kok ono selerekane lak enak e. Kuatir kakean ngomong ya diselerek srek. Makanya saking hati-hati nih Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku ten pundi-pundi ngemut watu. Kuatir kakean ngomong. Dadi lek kate ngomong kan ono proses, kate ngomong watu sing dimut dilepeh, dicukuk ngomong. Sak perlu nih, mari ngomong dimut meneh watune. Cegah kakean ngomong. Bapak-bapak saged praktek mboten napa-napa. Ngelek watu cilik krekil iki lho sampean numbah sing bersih to. Nanti-nanti sampean mut. Cegah kakean ngomong. Wes ngemut krekil kok sik kakean ngomong, ganti botol. Marane. Wes. Terus dawuhe Gusti Allah ngene Musa. Wis ta lah saiki umatmu nanti kompak. Sing tukang fitnah kok kon nang tobat. Sing do gak gelem rukun kongkonen rukun. Wes gak usah salat istisqa. Gak ada yang dongo ngelatake udan. Akhirnya es tuh umatnya dikumpulno dikompak. Hei para umat, iko instruksi teko pusat. Lapo kok angel udan? Soalnya apa muka apa gitu? Do gak gelem rukun. Hei, sing tukang fitnah tukang ngerasani nang tobat. Sing gak gelem rukun nang do rukun. Ngelatake udan ambek Gusti Allah. Akhirnya temen umat do tobat. Sing gak rukun do rukun ganten genten nyepuro. Suwe diparingi udan dening Gusti Allah. Mulane nganten nanyari kapan rukun, yo golek udan. Yo tangga gak ana sing kudanan ning nganten wedok yo pepleh terus ngono. Hujan lokal. Apa ae kapan gelem rukun niku? Ngena. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkane lek kepengin desa kene iki barokah, masyarakat kudu sing rukun. Nggih? Nggih? Apa sih gara-gara gak rukun? Beda karep. Gara-gara beda karep ya akhirnya jadi gak rukun. Termasuk beda pilihan. Biasanya pilihan bupati, pilihan DPR, pilihan kepala desa. Gara-gara beda pilihan calon. Ngunung iso gak rukun. Karo tonggo gak wawo, karo dulur iso gak ngomong. Ngenten apa mboten? Gak ikut dong apa? Halo? Halo? Saiki iki wayahe wis dewasa, namanya demokrasi kok. Enggak mungkin wong padha kabeh, enggak mungkin sak wangkal kok pilihane padha kabeh, enggak mungkin. Mesti beda-beda. Ngene apa nggih? Maka hargai pilihan orang lain kalau pilihan kita ingin dihargai oleh orang lain. Kita harus bisa menghargai pilihan orang lain. Pilihane wong enggak sampean hargai, mangkelno, Bu. Makane ngapunten. Ana bojone wong jate sampean lono wong iku pilihane ndekne kok. Bojone wong nang sampean lono ngamuk kok. Nggih napa nggih? Padha karo bojomu nang dilokno wong. Pilihan-pilihanku, lha apa pilihan-pilihanku dhewe? Lha apa? Gara-gara pilihan calon kepala desa niku lho ngapunten. Cuma oleh duit 100.000 lho direwangi gak ngomong nang dulur. Apa calon sing mbok dukung iku dadi terus sampean dikeki bayaran tiap bulan ngono ta? Yo gak blas. Ngono yo kadang calon kepala desa terpilih karo sing gak terpilih iku wis rukun. Lah sing warga beda pilihan sik puancet gak rukun. Enten apa mboten? Iku wong kocluk. Sampean iki walaupun iki asline tugase Kapolsek lho, cuma dhekne gak iso nyampeno. Mengane iku wayahe ngene iki nambahi wayahe. Walaupun ibadah sama nuwapi ibadah mahdoh, sholat, poso, zakat, haji, wiridan, ngaji, wis talah pokoknya sujud nganti bantuknya benjut, dikir nganti lambene jedir, poso, bendino, zakat, orang mekakat, sodakoh, nyahnyoh, moco, Quran, sak dalan-dalan, wiridan, terus-terus, ganti kebiasaan, ten putih-putih gawanane tasbih, di pauter, wer, ngelewer, tau, wer, wiridan terus sumiyati wer sulastri wer. Berangkat haji tiap tahun, umrohi seminggu ping 5. Omahe Mekah kok Lapo gak iso. Ya iso ya. Ya Allah. Tapi adik gak rukun ambek dulur, gak rukun karo tangga, gewak ibadahe. Halo. Halo. Yamkutullah qati arrahimin. Allah melaknat orang yang mutus silaturahim, gak gelem rukun. Mbok gak dirungokno kok. Walau mata jaufal Ka'bah, walaupun wong iku matine nduk jroning Ka'bah, sajidan dalam keadaan bersujud. Bayangno. Matine nduk jero Ka'bah pas sujud. Apik-apike mati to. Tapi lek gak rukun karo dulur, gak rukun karo tangga, nguwak ibadah. Wonge ndowingkluk wonge. Iya, wonge ndingkluk ngono wonge. Iya, terusno. Terusno kelakuanmu. Nyonyor-nyonyor. Wis mari ngene nang rukuno. Ngono ku yang guyu saiki wonge. Lah terus. Lu ngaji kok gak oleh mari lho karepe ya Allah. Lah, nek wis rukun nomor 3, Bapak Ibu jamaah sekalian, wau dongane anak. Salah satu tujuannya nikah niku kan mbok kok gawe anak. Melestarikan manusia. Lho sama nak sering pireng dawuh Kanjeng Nabi, tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. He wong-wong, iki wong kabeh ya. Ya wis Ya nyauto he ngono lho cek ketok wonge. He wong-wong. Maksudnya ya gak ngono. Nang padha nikah. Nang padha nikah. Mun dikai alat kok gak digawe. Masa mau cuma gawe nguyah, nguyoh tok. Metu akike temen ku. Senengane mubazir-mubazir no barang. Nang do nikah, lek wis nikah, nang padha duwe anak, lek iso duwe anak iku sing akeh. Duwe anak iku sing akeh. Sampai Kanjeng Nabi pesen, "He wong lanang-lanang, awakmu nek rabi, gelek wong wedok sing al-walud." Walud iku wong wedok sing manaan. Dadi dikongkon gelek wong wedok sing manaan. Sampai ana hadis sing ya apa modele? Ana wong wedok rupane welek wireng tapi manaan. Iku luwe apik timbang wong wedok rupane wayu bodine sip tapi gak manaan. Berbahagialah sing manaan. Ya para sahabat kepireng dawuh ngeten niki nggih bingung. Lah sing dimaksud wong wedok manaan niku apa wong wedok sing anake wis akeh? Ta wong wedok sing kira-kira bakale anake akeh. Terus cirine, tandane wong wedok anakane kuya apa? Apa sing nek mlaku mekeh-mekeh? Ta sing bokonge jentit. Dawuh Kanjeng Nabi ngene, oh gampang titenane. Tontoken bibik-bibike. Atik bibik-bibike iku anake akeh. Biasane ponakane yo gak beda adoh, yo gampang manaan. Atik bibik-bibikane iki lho. Bibik-bibikne iki lho. Anaknya akeh-akeh, itu biasanya ponakane ya gak ada. Ya pointer mana. Tapi lek bibik-bibike rada angel manake, biasanya ponakane ya ya angel metune anak. Lah terus saiki persoalane ngene. Halo. Sing dimaksud anak akeh iku akeh jumlahe ta akeh manfaate? Kok ngerti? Nek iso ya akeh jumlahe, ya akeh manfaate, iku sing paling sip. Yo akeh jumlahe, yo akeh manfaate. Tapi lek gak iso, mending akeh manfaate najan jumlahe gak pati akeh. Timbang akeh jumlahe tapi gak ono manfaate. Ibu bapak, anake koyo dhuwit. Dhuwit iku ana sing cuma sak lembar, sitok tok. Tapi kena gawe tuku sembarang kalir, manfaate akeh. Padahal cuma sak lembar 1 juta US dollar. Ya kaget wong melarat tok. Enggak tau weruh duit ngono iku. Berarti padha ambek aku ngono lho. Sak lembar tapi kena gawe tuku sembab barang kali. Ana duit iku receh 5 gombyok tapi gak kena digawe tuku apa-apa. Receh. anak yang ngono. Ono anak cuma siji, tapi kabeh dimanfaate. Wis sok ndandani masyarakat totok ndi-ndi. Ahli berjuang. Ono anak yang sak pawirang-pirang, tapi ya koyo duwe receh ngono iku. Anak sak pirang-pirang merek L2 kabeh. Lolak-lolok lepa-lepo lo ngalong. Is koyo anakmu lah. Oleh akeh tok. Lah saiki rungokno. Sama lek pengen duwe anak sing pinter. Sekolahno anakmu. Aku krungu-krungu wong sing pinter-pinter ki rata-rata kok tahu sekolah. Makane lek kepengin duwe anak pinter, sekolahno. Lek kepengin duwe anak sing pinter ngaji, pondokno. Umume kiai-kiai ku kok tahu mondok. Makanya lek kepengin duwe anak pinter ngaji yo pondokno. Kayak sak ngerti ku kiai-kiai sing alim-alim iku yo tahu mondok. Lho tapi pinter tok gak cukup. Yo kudu bener. Soale pinter lek gak bener malah kebli. Keblinger. Bener tapi gak pinter yo repot. Lho, pinter gak bener keblinger. Ngapunten niki sering tak takokno. Sing ngerusak tatanan wong goblok ta wong pinter? Sing banter sing ngerusak tatanan sembarang iki lho wong goblok ta wong pinter? Wong pinter tapi gak bener. Ngono lho. Sing ngerusak tatanan ekonomi ya wong-wong sing pinter ekonomi. Sing ngerusak tatanan hukum iku ya wong-wong sing pinter hukum. Sing ngerusak tatanan perpajakan ya wong-wong sing nunggune bidang perpajakan ngono kuwi. Makanya aku demi Allah wani sumpah, yang merusak hutan demi Allah bukan orang hutan. Ya manusia-manusia yang pinter di bidang kehutanan tapi dekne gak bener ngono lho. Halo. Sing ngentekno duit negara jatah rakyat wong goblok ta wong pinter? Wong pinter, sing goblok sajane kepingin tapi gak ro carane. Lek sing uripe bingungno wong akeh wong goblok ta wong pinter? Wong pinter. Wong goblok iki gak iso bingungno wong akeh, dekne wis bingungi karepe dhewe. Ini bener lek gak pinter yang guyokno wong. Ono tak bener gak pinter. Yono kelangan sepeda motor ini, gak gelem lapor polisi. Malah syukur alhamdulillah. Koncoe kaget. Ya opo sih sepeda motor hilang kok malah alhamdulillah. Ya alhamdulillah cak. Wong biasane ya opo-opo tak tumpaki gak ilang. Lho iki ilange kok tepak gak tak tumpaki. Alhamdulillah. Lah umpama ilange tepat tak tumpaki, aku lak katut ilang sisan. Iki yo bener tapi gobloke pol-polan. Iki kok tak gasake siji-siji ngono. Ngaji kok gak oleh mari. Nah, makane cek pinter cek bener imane kudu ditata sing apik. Urusan agama sehingga mulai pertama nikah wis diwanti-wanti karo Kanjeng Nabi, fadhfar bidatiddin, prioritaskan urusan agama, urusan akhlak, urusan takwa. Makanya ayat terusannya maula inna akramakum indallahi atqakum. Nyun pangapunten, muga-muga wonten manfaatipun ingkang kula aturaken. Ngundang dhewe ngayel. Nggih, ngeten niki kula nggih maksa-maksa Bapak Ibu. Sekalian kula nyuwun pendonga, nyuwun ikhlase panjenengan sami. Gak krasa apane wis sak jam 20 menit gak krasa, gak krasa. Mah. Iki wis maksa-maksa estu. Kula nyuwun pangapunten keparang matur. Nyuwun barokah Fatihah kagem panjenengan sami. Enjang kala wau ibu moro sepuh kula kapundhut, mugi-mugi tetep iman Islam pinaringan husnul khotimah. Nggih, daleme jampi mriko. Lah kula niku wis duwe ikatan acara kados ngeten iki. Sih kula penting-penting nih, bagaimanapun kondisi prihatin, kondisi susah tetep kudu profesional. Nggih, mangkane awal-awal mau ya sik gurung nyambung ngajine. Nyun pangapunten sanget, nyuwun berkah Fatihahipun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin.